Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Hadirin peserta itikaf di Masjid Umar Al-Khattab Selacau Batu Jajar Bandung Barat yang Allah muliakan. Peserta itikaf Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung. Peserta itikaf di Baitul Mukhlisin Kota Mas Cimahi. Pendengar Radio Tarbiyah Sunnah, Radio dan TV RBK Kebumen, Radio Suara Radio Satu Lombok, Suara Kolbu Jayapura, Radio Hidayah Pekanbaru, Radio Rei Padang, pemirsa Surau TV Padang, pemirsa Asil TV Pekanbaru, dan pemirsa Ahsan TV. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kita masih menjelaskan hadis-hadis yang berisi azab baik di alam kubur atau di neraka bagi muslim yang berdosa. Wa sami'tu Syekhul Islam Ibn Taimiyah yaqul. Aku mendengar Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata. Ini kata Imam Ibn Qayyim. Sebab Ibn Taimiyah adalah gurunya. Kama anna khairan nas al-anbiya fasyarun nas man tashabbaha bihim minal kadzabin. Wada'a annahu minhum wa laysa minhum. Wa khairun nas ba'dahum al-ulama wasyuhada wal musaddiqun wal mukhlisun. Wasyarrun nas man tashabbaha bihim yuhimu annahum minhum wa laysa minhum. Kata Syekhul Islam, sebagaimana sebaik-baik manusia adalah para nabi, dan seburuk-seburuk manusia adalah orang yang menyerupai para nabi dari kalangan kadzabin, para pendusta. Para pendusta yang menyerupai nabi maknanya para nabi palsu. Dia mengklaim bagian golongan para nabi padahal bukan. Itulah seburuk-buruk manusia, yaitu yang mengaku-ngaku nabi, aspal. Bukan aspal, ketang bukan asli tapi palsu. Ini palsu tapi palsu, benar-benar palsu. Sebaik-baik manusia adalah para nabi, seburuk-buruk manusia adalah para nabi palsu. Maka seperti itu pula seburuk-buruk manusia setelah para sebaik-baik manusia setelah para nabi adalah para ulama, para syuhada, para mutasaddiqun, apa mutasaddiqun teh, yang sedekah, yang banyak infak dan sedekah, wal mukhlisun, orang-orang yang ikhlas. Sebaik-baik manusia setelah para nabi, para ulama, para syuhada, orang-orang yang sedekah dan orang-orang yang ikhlas. Maka seburuk-buruk manusia adalah orang yang menyerupai mereka padahal bukan bagian dari mereka. Ulama palsu, artinya orang bodoh tapi berperan layaknya sebagai ulama. Orang bodoh dakwah, orang bodoh ngajar, orang bodoh kemudian mengajak manusia untuk melakukan kebaikan versi dia tanpa ilmu, ya. Nanti akan dijelaskan atau sudah kita pernah terangkan tentang khutbah dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dikenal dengan sebutan dalam hadis itu ar-ruwaibidhah. Orang bodoh dakwah, tidak berilmu dakwah, mengandalkan apa? Jok dan retorika. Ilmunya nol. Dalam Sahih Bukhari, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man kanat indahu li akhihi madlamah min malin aw irdin falyati wal yastahillaha minhu qabla ay yu'khadha wa laysa indahu dinar wala dirham." Fa in kanat lahu hasanat ukhidha min hasanatihi fa utiha hadha wa illa ukhidha min sayyiati hadha fa turihat alaihi thumma turiha ila afinnar. Siapa orang yang memiliki kezaliman kepada saudaranya baik tentang hartanya ataupun tentang kehormatannya. Dia zalim kepada orang lain tentang hartanya dengan cara menipu, mencuri, meminjam tapi enggak dibalikin, enggak dibayar, atau dengan cara lain yang bersifat kezaliman, atau kehormatannya dengan cara digibahi, difitnah, dicela, dimaki, dihina, dan yang sejenisnya. Siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, baik menyangkut hartanya atau kehormatannya, hendaklah sekarang di dunia mendatangi korbannya dan minta dihalalkan dari orang itu. Sebelum nanti ditagih, tapi dia tidak memiliki dinar, tidak memiliki dirham, tapi tetap harus dibayar. Apa akibatnya? Kalau si zalim tadi memiliki pahala kebaikan, pahala dari sholatnya, dari saumnya, dari infak sodakohnya, dari apa saja, maka akan diambil pahala kebaikan itu dan diberikan kepada orang yang menjadi korban kezalimannya. Kalau enggak punya kebaikan, maka diambil dosa-dosa orang yang dizalimi, lalu ditimpakan kepada orang yang zalim, lalu dilemparlah si zalim tadi ke dalam neraka. Jadi, balasan bagi kezaliman sebenarnya kontan langsung. Setiap yang zalim langsung diambil pahala dia, diberikan kepada korban kezalimannya. Atau sebaliknya, dosa korban kezaliman diambil, ditimpakan kepada si zalim. Jadi kalau kita menggibahi orang, memfitnah orang, mencela orang, sama dengan, sini mana dosa kamu, saya ambil. Nih pahala saya untukmu. Baik nih, dermawan dengan pahala, ya. Siapa yang rugi dan siapa yang untung? Yang rugi yang zalim, yang untung yang dizalimi. Kiat agar kita tidak sakit hati ketika dizalimi oleh orang, bayangkan hal ini. Dia sedang ngasih pahala ke saya, alhamdulillah. Stok pahala saya jadi nambah, ya. Sementara dosa saya disedot sama dia. Sini dosa kamu, nih pahala saya, gitu. Jadi dosa kita berkurang, pahala nambah. Rugi apa untung kita? Untung. Makanya jangan stres ketika ada yang menggibahi kita, memfitnah kita, menghina kita. Senyum saja. Kalau orang yang menghina itu karena dengki kepada kita, apa tujuan dia menghina kita, menggibahi kita? Apa tujuannya? Biar kita apa? Sakit hati, stres gitu ya. Kalau kelihatan kita sakit hati, sedih, ya, murung, stres, tapi gak bisa balas, dia seneng tuh. Tapi kalau dia melihat kita pas dihina, dicaci maki, malah senyum lebar. Malah sumringah. Kayak yang dapat keuntungan besar. Kira-kira perasaan dia gimana tuh? Tambah kekinya. Ini orang diduga sakit hati, stres, uring-uringan gitu, malah seneng-seneng, tambah panas dia kan antep. Mutubi biraidhiku, matilah kamu dengan kedengkianmu. Itu advis dari Allah kepada orang yang menjadi korban kedengkian gitu ya. Orang itu tunjukkan prestasi bahwa kita itu senang, bahagia. Orang yang mendengki itu tambah panaslah. Mutu biqairikum, matilah kamu dengan kedengkianmu. Nah, hadis ini menceritakan adanya azab bagi si pendosa kalau dia tidak taubat dari dosanya. Dosanya berupa kedzaliman kepada orang lain. Dalam kitab sahih juga, sahih Bukhari, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha shibran minal ardi bighairi haqqihi khusifa bihi yaumal qiyamah ila sab'i ardiyin." Ini para petani. Atau mungkin saja orang di tengah kota juga melakukan ini, atau di desa atau di mana saja. Siapa orang yang mengambil sejengkal tanah tanpa hak? Kita punya tanah kebun atau tanah perumahan atau sawah atau apa? Perbatasan kita dengan tanah orang lain apa? Patok ya, biasanya ada patok. Digeser itu patok, sejengkal demi sejengkal. Pura-pura nyangkul kebunnya, duk patok, rarat-rat, aman, cabut. Beras ke sana gitu. Sebelah sana juga beras. Akhirnya tanah kita apa? Ngalegaan. Naon ngalegaan teh? Ngaluasan. Tambah luas. Tanah orang tambah mengecil. Atau sawah kita dengan sawah orang dibatasi oleh apa? Galeng. Tahu galeng? Bahasa Indonesia galeng apa ya? Pematang, nah pematang. Ada pematang, ada pementah. Kalau pematang sudah matang. Ada pematang. Punya kita ini, punya orang lain sana. Nah, dicangkul pematang itu dari sebelah kita, terus ditaplokan ke sebelah sana. Tek. Pematangnya tetap ada. Tapi bergeser ke sana. Cangkul ke sini, taplokan ke sana. Terus sawah kita menjadi lebih luas, sawah orang menjadi lebih sempit. Lama-lama loh habis. Rasanya saya punya sawah di sini, dia kemana sekarang? Nah, itu mengambil tanah orang lain tanpa hak. Kata Nabi SAW, siapa orang yang mengambil sejengkal tanah tanpa hak, khusifa bihi yaumal qiyamah ila sab'ina ardin, dia akan diruang, diuruk, ditamblaskan pada hari kiamat, ditumpuk dengan 7 lapis tanah. Itu azab pada hari kiamat nanti ya. Dalam sahihain masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Nabi alaihi salatu wasalam, narukum hadhihi allati yuqidu banu Adam juz'un wahidun min sab'ina juz'an min nari jahannam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasalam, api kalian yang sekarang dinyalakan oleh Bani Adam, api di dunia, kalau panasnya bingit, bisa meluluhkan apa? Besi logam yang sangat kuat. Kalau besi nggak bisa diluluhkan, mah tuh nggak akan ada rel kereta api, nggak akan ada mobil, tank baja dan seterusnya ya. Itu panas di dunia, ya. Api sekarang kalian yang dinyalakan oleh Bani Adam hanya salah satu bagian di antara 70 bagian panasnya api jahannam. Qalu, para sahabat berkata, wallahi in kanat lakafiyah, wahai Rasul, demi Allah yang sekarang aja diri panasnya itu kebangetan, bisa meluluhkan besi dan logam yang amat sangat super keras. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innaha qad fuddilat 'alaiha bi 69 juz'a kulluhunna mithlu harriha. Sesungguhnya api neraka itu dilipat gandakan 96 kali lipat lagi, 69 bagian lagi seluruhnya seperti panasnya api di dunia. Berapa derajat maksimal api di dunia? Wallahu alam, apa bisa jutaan derajat gitu. Pokoknya di akhirat itu 70 kali lipat dari hal itu. Dalam Musnad Ahmad dari Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, Mu'adz bin Jabal, "Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi wasiat kepadaku. Apa wasiatnya? Beliau berkata, "La tusyrik billahi syai'a. Wa in qutilta uhriqta. Wa la ta'kunna wa la ta'qunna walidayka. Wa in amaraka an takhruja an ahlika wa malika. Wa la tatsrukanna salatan maktubatan muta'ammida. Fa inna man taraka salatan maktubatan muta'ammida faqad bari'at minhu zimmatullah. Wa la tashrabanna khamra fa innahu ra'su kulli fahishatin wa iyyaka wal ma'siyah fa innal ma'siyah tuhillu sakhatallah." Kata Mu'adz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat kepadaku. Kata beliau, jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Sesuatu pun itu bisa benda mati seperti berhala, patung atau pohon, bisa makhluk hidup, malaikat atau orang-orang soleh yang sudah mati, para nabi yang sudah mati. Jangan disekutukan Allah dengan sesuatu pun. Sekalipun kamu harus terbunuh atau terbakar karenanya. Diancam, sok, kalau enggak nyembah berhala, saya bunuh. Kalau enggak nyembah patung saya bakar. Jangan sekutukan Allah dengan sesuatu pun. Dan jangan pula kalian sakiti hati kedua orang tua. Sekalipun kedua orang tuamu menyuruhmu untuk keluar dari keluargamu, tinggalkan keluargamu, tinggalkan hartamu. Jangan sekali menyakiti. Maksud keluar dari keluargamu, tinggalkan, ceraikan istrimu, tinggalkan anak-anakmu, tinggalkan hartamu. Sini, berikan semuanya ke saya. Sekalipun orang tua merintahkan demikian, jangan sakiti. Apa harus diceraikan istrinya, tinggalkan anaknya, atau diberikan semua hartanya? Tidak. Hanya cara membantahnya harus dengan cara yang baik, lemah lembut, jangan dengan cara yang menyakiti. Ceraikan jangan, kalau orang tua nyuruh istri kita, ceraikan istrimu. Ceraikan jangan. Lihat dulu. Alasannya syar'i apa tidak? Pernah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma disuruh Umar, ceraikan istrimu. Aduh, bingung Di satu sisi dia harus taat kepada orang tua. Di sisi lain dia masih mencintai istrinya. Akhirnya datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ati' abaka. Taati bapakmu. Hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin dicantumkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ati abaka. taati bapamu. Artinya apa? Disuruh ceraikan istrimu. Diceraikan walaupun berat. Apakah dari hadis ini diambil kesimpulan kalau orang tua menyuruh kita menceraikan istri, kita harus diceraikan? Lihat dulu. Sebab di zaman Imam Ahmad bin Hanbal ada orang yang datang, "Wahai Imam, ayahku menyuruhku menceraikan istriku." Apa kata Imam Ahmad? "La tuti'hu, la tutalliqa." Jangan kamu ceraikan istrimu. Jawaban Imam Ahmad sama enggak dengan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beda. Kenapa beda? Beda kasus. Kasusnya sama, tapi beda alasan. Kata orang itu, akan tetapi bukankah ketika Ibnu Umar disuruh menceraikan istrinya oleh Umar, Nabi SAW menyuruh menceraikan istrinya, horeng si mana horeng, ternyata orang ini tahu hadis itu. Untungnya apa? Untungnya bertanya ke ahlinya. Kalau dia tahu hadis itu ijtihad sendiri, oh ada hadis, langsung bisa-bisa diceraikannya. Untungnya bertanya kepada siapa? Kepada ahlinya, Imam Ahmad. Kata orang itu, bukankah ketika Ibnu Umar disuruh menceraikan istrinya oleh Umar, Nabi SAW suruh menceraikannya, mentaati bapaknya? Jadi seolah-olah jawaban Imam Ahmad itu bertolak belakang dengan hadis. Imam Ahmad tahu enggak hadis itu? Ya pasti tahu, dia juga orang itu tadi taunya dari siapa kalau bukan dari Imam Ahmad ketika ikut ngaji. Apakah jawaban Imam Ahmad? Hal abuka Umar? Apakah bapamu itu Umar? Cukup. Dia mikir, bukan. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika menerangkan hadis ini. Jawaban Imam Ahmad, apakah bapakmu Umar, menunjukkan kalau Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya pasti alasannya syar'i, berdasarkan ilmu. Tahu karakter mantunya, tahu kaidah syariat, harus diceraikan istri. Ada hadis yang sanadnya hasan, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Tsalatsatun idza da'a Allah lam yastajib lahum." Kalau ada tiga golongan manusia, kalau mereka itu berdoa kepada Allah, Allah enggak akan kabulkan doanya. Salah satu di antara yang tiga ini, yang dua jangan ditanya ya kepanjangan. Hanya yang satu saja yang berkaitan dengan materi ini. Salah satunya adalah rajulun lahu imra'atun sayyi'atul khuluq wa lam yutalliqha. Seorang laki-laki yang memiliki istri yang akhlaknya bejat tapi tidak diceraikan. Ini excited banget. Akhlaknya bejat. Sudah dididik, dibina, diarahkan, dinasihati, kekeh, petekeh. Ngeyel, soleh, ngotot, surat, merkedeweng. Merkedeweng itu tadi, kekeh di atas kesalahan. Gitu tuh. Itu ceraikan. Dan Umar tahu karakter mantunya. Lebih objektif karena tidak pakai perasaan, pakai hati. Kalau Ibnu Umar dominan perasaannya ya, rasa cinta sebagai suami kepada lawan jenisnya pasti. Dan Nabi SAW percaya 100% kepada alasan Umar, langsung ati abaka, taati bapakmu. Sedangkan orang di zaman Imam Ahmad tadi, bapaknya itu tidak seperti Umar. Kalau dia menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya, pasti alasannya bukan syar'i, mungkin sentimen pribadi eta mah. Pedah enggak dibagi, disuruh bikin kopi enggak nurut, aduh. Ya. Atau alasan duniawi lainnya, ya. Maka kata Imam Ahmad, jangan. Karena alasan menceraikan istrinya tidak syar'i. Siapa seorang suami yang menceraikan istrinya tanpa alasan syar'i, dia zalim. Kezaliman harus dicegah. Kata Imam Ahmad, jangan. Cuma ketika menolak suruhan orang tua, jangan sampai dengan cara yang menyakiti bapak ibu. Sentimen aja ke istri saya, pedah kamari di bawa martabak nggak dikasih ya. Sakit hati ya tuh orang tuanya diceplak pahangkeun gitu mah. Ya. Baru ya ceplak pahang, tulis. Diceplak pahangkeun teh diomongkan langsung walaupun rasanya pahang. Pahang itu apanya? Beda pahit dengan pahang. Peuheur. Ada pahang, ada peuheur, ada pahit, beda lah. Ya. Pahang itu enggak enak baunya. Ya. Jadi jangan terlalu menohok perasaan orang tuanya. Silakan kalau apa yang diperintahkan oleh orang tuanya itu keburukan, jangan ditaati, tapi jangan dengan cara yang menyakiti. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu enggak tahu ilmunya, jangan ditaati. Tapi perlakukan keduanya secara baik di dunia. Jangan ditaati perintahnya, tapi cara membantahnya jangan sampai dengan cara yang menyakitkan. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada khaliq. Jadi kata Nabi SAW, wa la ta'uqanna walidaik wa in amaraka an takhruja an ahlika wa malik. Jangan sekali-kali menyakiti hati kedua orang tua, sekalipun kedua orang tua memerintahkanmu untuk meninggalkan keluargamu atau hartamu. Jangan. Jangan diturut, tapi caranya dengan cara yang tidak menyakiti. Kemukakan dengan baik. Hati-hati ikhwan dan akhwat juga. Yang suka ngaji, ahwat jadi berubah menjadi ahwat yang pakai jilbab yang besar, yang lebar. Ikhwan juga jadi jenggotan, jadi cingkrang. Dilarang oleh orang tuh, ngapain gitu kamu? Jelek, tahu gak? Kayak ninja gitu. Jangan di, oh bapak, mama gak ngaji sih. Jadi gitu tuh, sesat. Aduh. Ya pasti orang tuanya sakit hatinya ya. Dosa tuh anaknya. Bukan dosa karena tidak menuruti orang tua, tapi dosa karena cara membantahnya dengan cara yang menyakiti. Ya. Dituruti jangan. Lepas jilbab kamu, jangan dituruti. Bantah dengan cara yang baik. Kemukakan alasan yang ilmiah dengan cara yang lemah lembut, dengan penuh senyuman. Dan jangan lupa imbangi dengan perubahan yang positif. Ya, ke orang tua jadi tambah santun. Kalau dia masih sekolah lebih berprestasi, jadi rajin belajar. Membantu orang tua di rumah menjadi rajin gitu ya. Orang tua ala perubahan yang positif seperti itu senang apa tidak? Senang, kamu kok jadi rajin, jadi santun, jadi baik ya. Ibu bapaknya bangun tuh semua udah beres. Ibu mau nyupir, nyuci piring, oh udah kering tuh di rak ya. Bu, ini kopinya nanti belum nyapu di teras, sudah dipel, Bu. Aduh. Kalau gitu ibu mau nyuci baju dulu. Sudah dijemur, Bu. Kalau begitu ibu mau menghangatkan dulu nasi. Sudah ngebul, Bu. Ini anak. Nah, kenapa kamu berubah menjadi baik? Apa aja ini hasil ngaji? di Selacau. Hasil ngaji. Saya diajari di pengajian seperti ini. Kira-kira reaksi ayah ibunya, oh jangan ngaji lagi. Nanti soleh, saya gak mau jadi anak soleh. Saya gak mau punya anak soleh. Pasti, apakah begitu? Gak mungkin. Oh gitu ya. Kata ibunya, ajak bapakmu. Biar soleh juga. Biar matanya jadi tidak liar. Ajak anak adikmu, kakakmu, gitu. Biar sesoleh itu. Ibu menanti aja di rumah. Saya yakin kalau hasil ngajinya seperti itu, nyata, terasa oleh banyak orang, mustahil, apa namanya, melarang dari ngaji. Justru kalau suatu saat jadi cuek lagi, jadi malas lagi, ibunya bilang, udah lama gak ngaji ya, ayo ngaji lagi, bakal begitu nanti. Karena hasil dari ngaji apa? Nyata, terasa ya. Jadi jangan membantah orang tua dengan cara yang menyakitkan. Lalu kata Nabi SAW, jangan kamu sekali-kali meninggalkan sholat yang fardu secara sengaja. Karena orang yang meninggalkan sholat fardu secara sengaja, dia berarti Allah telah memutuskan jaminan Allah untuk dirinya. Jaminan keamanan, jaminan ampunan, rahmat, putus. Wala tashrabanna khamar, dan jangan kalian sekali-kali minum khamar. Fa innahu ra'su kulli fahisyah, karena sesungguhnya khamar itu sumber segala jenis perbuatan keji. Wa iyyaka wal ma'siyah, dan jauhi, hindarkan oleh kamu maksiat, karena maksiat bisa mengundang turunnya murka Allah Azza wa Jalla. Jadi hadis ini semuanya bercerita tentang azab, baik di alam kubur ataupun di akhirat, bagi orang muslim yang berdosa tanpa tobat dari dosanya. Kata mu'alif, wal ahadithu fi hadzal bab adhaf ma dzakarna. Fala yanbaghi liman nasaha nafsahu ay yata'ama anha wa yursila nafsahu fil ma'asi wa yata'allaqu bihablir raja wa husnil dhon. Hadis-hadis tentang bab ini itu banyak berlipat-lipat dibanding dari apa yang sudah kami jelaskan. Yang dijelaskan beberapa hari pertemuan itu sudah cukup banyak ya. Yang belum dijelaskan, yang intinya sama dengan yang sudah diterangkan, itu lebih banyak lagi. Intinya ada azab baik di alam kubur ataupun di akhirat bagi orang muslim yang berdosa tanpa tobat dari dosanya. Maka tidaklah layak bagi orang yang ingin menasihati dirinya untuk pura-pura buta terhadap hadis-hadis tadi. Lalu dia menceburkan dirinya ke dalam kubangan maksiat, tapi bergantung kepada tali roja dan husnudzon. Tali rojanya bukan radio sekali lagi, tapi rojanya apa? Harapan. Bergelantungan atau berpegang teguh kepada tali, berharap kepada ampunan Allah dan husnudzon kepada Allah. Husnudzon kepada Allah harus dan diperintahkan, tapi proporsional dengan makna yang sebenarnya, bukan disalahfahami ya. Berkata Abu Al-Wafa bin Aqil, salah seorang ulama Ahlus Sunnah, kata beliau, ihdharhu wa la taghtarra bihi fa innahu qata'a al-yad fi thalathati darahim wa jalad al-hadda fi mithli ra'sil ibr min al-khamr wa qad dukhilat imra'atun an-nara fi hirratin washta'allat ash-shamlah naran ala man ghalla wa qad qutila shahida. Kata Abul Aufa, hati-hati, jangan tertipu dengan husnudzan kepada Allah yang tidak proporsional. Karena apa? Karena dipotong tangan seseorang yang mencuri 3 dirham. Ada hukuman tuh. Di dunia juga. Terus dijilid orang yang meminum khamar walaupun setetes. Sudah kita terangkan, ma'askaro kathiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Kalau 1 botol kita minum mabuk, setetesnya juga haram. Walaupun setetes mah tidak akan mabuk. Jadi jangan salah faham, oh mabuk tuh haram kalau minum khamar haram deh kalau mabuk. Saya mah tuh segelas lek teu mabuk, dah sudah terbiasa. Jadi teu haram bagi saya mah dah teu mabuk. Ada yang begitu. Coba kita katakan 2 gelas, 3 gelas, sebotol. Mabuk kan? Iya sih sebotol mabuk. Ah, setetesnya juga haram. Dan dihad, dijilid. Dijilid maksudnya bukan dibikin buku. Dicambuk. Dicambuk. Jadi ada hukuman potong tangan bagi yang mencuri di atas 3 dirham. Ada hubungan hukuman jilid atau dicambuk bagi yang meminum khamar. Dan seorang wanita masuk neraka karena kucingnya. Disebut wa in kathurat salatuha wasyamuha. Walaupun rajin salatnya dan rajin saumnya. Dakhalat annara imra'atun fi hirratiha sajanatsa lam tut'imha wa lam tusqiha hatta matat. Seorang wanita masuk neraka karena apa? Kucingnya. Kucing itu dikurung, dikungkung teu diawur, dicangcang teu diparaban. Dia itu dikurung, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, dan tidak dilepaskan untuk mencari makan sendiri. Sampai mati. Masuk neraka wanita itu. Padahal zalim kepada siapa? Kepada kucing. Bayangkan kalau kezaliman dilakukan kepada sama manusia. Bayangkan kalau kezaliman dilakukan kepada manusia karena agama mereka. Karena sentimen saja kepada orang yang mengamalkan agama, lalu zalim. Dengan cara digibahi, difitnah, diejek, dan yang sejenisnya. Ini seorang wanita yang rajin sholat, rajin sholat, masuk neraka karena kucing. Ya. Kemudian dinyalakan api neraka bagi orang di alam kuburnya bagi orang yang waghal. Waghal itu apa? Yang korupsi dari harta umat. Wa in kutila syahida, walaupun dia mati dalam keadaan terbunuh di medan perang sebagai syahid. Kan ada tuh orang yang di medan perang tongtrang kesana kemari hebat luar biasa, ya. Kata apa kata para sahabat, ini orang hebat pasti masuk surga. Kata Nabi SAW, enggak, dia di dalam neraka. Matinya belum tuh. Tapi Nabi SAW sudah diberi wahyu oleh Allah. Sahabat ada yang penasaran, diikuti orang itu ketika perangnya. Sampai dia mati terbunuh sebagai seorang syahid. Para sahabat kaget, kenapa mati di medan perang tapi neraka walaupun sebagai syahid. Dilihat jenazahnya ternyata di tangannya tergenggam ada harta rampasan perang yang tidak distorkan kepada Nabi SAW. Padahal mati syahid. Bayangkan kalau orang tidak mati syahid, mati dalam keadaan mengambil harta yang bukan miliknya. Maka jangan tertipu dengan husnudzan kepada Allah yang tidak proporsional, tidak pada tempatnya. Berkata Imam Ahmad, ada sebuah hadis. Hadis ini diterima dari Tariq bin Syihab secara marfu. Apa secara marfu teh? Sampai kepada Nabi SAW. Artinya ini ucapan Nabi SAW. Kalau ucapan sahabat aja disebut apa? Mauquf. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini jangan anggap enteng dosa ya. Dakhala rajulun al-jannah fi dzubab wa dakhala rajulun an-nara fi dzubab. Ada orang yang masuk surga karena seekor lalat dan ada orang yang masuk neraka juga karena seekor lalat. Lalat itu sesuatu yang berharga besar atau enggak? Enggak. Dikecil tak berharga, hina, ya. Lewat ke hidung kita, gini aja, dianggap tidak ada. Tapi memang mengganggunya, saya berkali-kali terganggu tuh. Ini menunjukkan ada sesuatu yang bisa mengundang datangnya lalat. Mungkin ada serpihan kue, makanan gitu. Jadi ada orang, Iwan, sambil tidur sambil ngemil. Terus muruluk sah, si bubuk-bubuk kue natenya. Tahu muruluk? Gak ada terjemahannya, berjatuhan. Tapi yang kecil-kecil. Itu yang menarik datangnya lalat. Ada orang masuk surga atau masuk neraka karena lalat. Para sahabat kaget, qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Dijawab, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a. Ada dua orang lewat ke suatu kaum. Kaum itu memiliki berhala. Kaum itu tidak membolehkan seorang pun lewat sebelum orang itu menyajikan kurban terlebih dahulu, sesajian. Faqalu li ahadihima, berkatalah kaum tersebut kepada yang lewat tadi, qarib, berkurbanlah kamu untuk berhala kami. Kata orang ini, laisa indi syai'un, aku enggak punya apa-apa untuk dikorbankan. Kata mereka, qarib walau dzubaba, berkurbanlah walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya faqarraba dzubaba, dia nangkap lalat, kemudian untuk berhalamu aku berkorban dengan lalat ini. Cek. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakhalau sabilah fadakhala nar. Orang itu dibiarkan lewat. Orang itu masuk neraka. Syirik. Berkurban untuk siapa? Berhala. Untuk selain Allah Azza wa Jalla. Padahal kita sudah tahu bahwa menyembelih atau membunuh binatang, bagaimanapun cara membunuhnya, baik disembelih, kalau lalat kan gak mungkin disembelihnya, kusilet gitu. Mana huluna? Oh iya. Tapi dengan cara mungkin dipencet, mejrel, atau gimana lah caranya. Ya. Tetap itu nusuk masuknya. Qul inna salati wa nusuki. Pengorbanan. Bukan untuk Allah. Tapi untuk berhala. Walaupun dengan sesuatu yang tidak berharga seperti lalat. Bukan apa yang dikorbankannya. Tapi apanya? Etikatnya. Keyakinannya. Dia masuk neraka. Tepira kata orang Sunnah. Pirageku lalir. Masuk neraka. Wa qala lil akhar, berkatalah kaum itu kepada yang kedua, qarrib, berkurbanlah kamu. Kata orang itu, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an min dunillah. Aku enggak akan pernah berkurban apapun untuk selain Allah. Enggak bisa, enggak mau dipaksa, diperkesel juga. Apa yang terjadi? Fadharabu unuqah fadakhalal jannah. Mereka memenggal kepala orang ini. Mati dan dia masuk ke dalam surga. Mati dalam mempertahankan tauhid. Wa hadhil kalimatul wahidah yatakallamu bihal abdu yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Coba lihat. Satu kalimat yang diucapkan oleh seorang hamba bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka. Oleh karena itulah maka Jangan dilihat nilai pengorbanan, tapi itikad orang yang berkorban. Sebaliknya, walaupun umpamanya berkorban dengan sesuatu untuk Allah, pengorbanannya besar, tapi apa yang dalam hatinya busuk, seperti riya, ingin dipuji gitu ya, rusak juga. Itikad nih yang perlu. Amalan hati ketika kita melakukan ibadah apapun, ya. Nah, itulah hadis yang menambah penjelasan jangan anggap remeh dosa. Kalau hadis-hadis tadi menjelaskan diazabnya orang di neraka karena amalan maksiat, bagaimana mungkin orang bisa husnudzon kepada Allah sambil tetap bermaksiat tanpa tobat? Husnudzon tenang walaupun banyak dosa, Allah malautan ampunan. Nah, itu keliru. Kadang-kadang sebagian orang-orang yang tertipu bersandar kepada nikmat yang Allah berikan kepada dia di dunia. Dia memandang nikmat itu terus tidak berubah, tidak berkurang, tidak hilang, malah bertambah. Hartanya tambah melimpah, karirnya tambah naik, jabatannya juga bertambah tinggi daripada sebelumnya. Pengikutnya, pendukungnya tambah banyak. Wa yadhunnu dzalika annahu min mahabbatillahi lahu. Dia mengira itu wujud cinta Allah kepada dia. Wa annahu yu'tihi fil akhirah afdal min dzalik. Dan dia menyangka bahwa nanti di akhirat Allah akan memberikan kepada dia lebih hebat daripada apa yang Allah berikan di dunia. Wa hadza minal maghrur, ini termasuk yang tertipu. Dia berdosa terus, bermaksiat terus, tapi nikmat Allah tak pernah putus, malah bertambah terus. Walaupun dia melakukan dosa, walaupun dia melakukan kemaksiatan, melakukan pelanggaran terhadap larangan Allah, mengabaikan perintah Allah, tapi kok harta tidak berkurang, malah nambah. Keuntungan dunia tidak berkurang, malah nambah. Tapi dia salah sangka. Oh, berarti Allah mencintai saya. Makanya saya dimuliakan di hadapan pandangan manusia tuh. Harta saya bukan berkurang, ribuan kali lipat nambahnya tuh. Kemarin hanya punya 1 miliar. Sekarang sudah berubah 1 triliun. Seperti itu. Imam Ahmad meriwayatkan satu hadis yang diterima dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, berkata Nabi SAW, "Idza ra'aita Allah azza wa jalla yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj." Kalau engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba dunia, baik harta, jabatan, pangkat, atau yang sejenisnya, padahal dia berkubang dalam kemaksiatan yang dia sukai, maksiat terus, nikmat mengalir terus, maka itu hanyalah istidraj. Makna istidraj secara bahasa, pedaya. Dia dipedaya, sehingga salah sangka, salah faham. Disangkanya dia dimuliakan, disangkanya dia dicintai, buktinya tuh diberi nikmat terus, padahal sebenarnya Allah ingin dosa orang itu bertambah dengan harta yang Allah berikan kepada, biar dosanya tambah numpuk. Nih kasih harta, pasti dipakai maksiat. Ini dikasih jabatan, kekuasaan, pasti dipakai menzalimi orang demi keuntungan pribadi, keluarga, atau golongannya, kroni, konco-konconya. Biar dosanya tambah numpuk, ya. Lalu Nabi SAW membacakan ayat yang terdapat dalam Al-An'am 44. Allah berfirman dalam ayat itu, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Kata Allah, ketika mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, melupakan ajaran Allah, melupakan aturan agama Allah, kewajiban diabaikan, yang diharamkan di apa? Dilabrak, dilanggar. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kami bukakan pintu-pintu kesenangan bagi orang ini. Ketika bermaksiat, dibuka pintu kesenangan. Dunia dibukakan kepada dia, uangnya bertambah, jabatan, pangkat dan seterusnya. Hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka itu berbangga berbahagia dengan harta yang dimilikinya, akhadnahum baghtatan, kami azab mereka secara mendadak. Fa idzahum mublisun, tiba-tiba mereka putus asa. Seolah-olah ya diangkat, dipuji, diangkat sampai tinggi bingit, lalu diapa? Dibebetkan, dibebetkan, dibabetkan, diapa? Dijatuhkan. Lebih tinggi jatuhnya, lebih menderita, bisa patah-patah tulangnya, bisa remuk tulangnya, ya, dan seterusnya. Jadi itulah istidraj. Berkata sebagian salaf, "Idza ra'aita Allah yutabi'u 'alaika ni'amahu wa anta muqimun 'ala ma'asih fahdharhu, fa innama huwa istidraj yastajrijuka bihi." Kata sebagian ulama salaf, bila engkau melihat Allah selalu melimpahkan nikmat-Nya kepada kamu, padahal kamu itu terus-menerus di atas kemaksiatan, hati-hati, fahdharu, waspada, karena itu hanyalah istidraj. Allah mau memperdayai kamu. Hamba yang diperdayai oleh Allah itu pasti hamba yang dibenci, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ditipu dengan cara, nih, dikasih harta apapun yang dia inginkan di dunia, sehingga dia merasa Allah sedang mencintai saya. Padahal dia bergelimang dalam dosa dan maksiat. Nanti dosanya tambah numpuk, berarti azabnya tambah hebat, tambah dahsyat. Ya, hati-hati bagi orang yang senang terus gak pernah menderita tuh. Hati-hati. Gak pernah ada musibah, gak pernah ada gelombang dalam kehidupannya. Happy terus, senang terus dari seluruh aspek. Dari segi ekonomi gak kurang, malah nambah terus. Dari segi kedudukan dia di tengah manusia dimuliakan terus. Tapi rasanya saya tuh sholat subuh dijamak dengan duha. Sama, sholat subuh pada waktu isyrok. Terus, kadang-kadang isya mada capek ya, gogoleran hela bada maghrib, repeperem. Bangun jam 2, sudah isya, belum. Rasa sudah, tapi rasanya belum. Baru sudah habis waktu isya tuh. Saum Senin Kamis boro-boro. Saum Ramadan juga kembang-kempis tuh, repotnya bukan main, ya. Tapi harta melimpah terus, kesenangan menyertai terus, dan tidak pernah ada masalah dalam kehidupan. Hati-hati, itu adalah istidraj. Ada orang tuh, saya usaha gitu ya, usaha, modalnya pinjam dari bank, dikasih kredit. Tapi alhamdulillah tuh, keuntungan melimpah. Saya pinjamnya ke bank itu cuma 100 juta. Aset saya sekarang miliaran. Terus hutang ke bank itu 100 juta udah lunas? Belum. Tinggal 800 juta lagi. Bisa kan ke bank mah hutang pinjam itu 100 juta dicicil terus berapa lagi? 800 juta lagi. Karena apa? Bunga berbunga, mungkin sering telat bayarnya. Tapi berkembang terus. Alhamdulillah, itu istidraj loh. Dan sebaliknya, kalau umpamanya sudah tahu nih bank ini riba, dosa, haram, risain. Dengan keyakinan Allah pasti memberi ganti dengan yang lebih baik, ya, dengan yang lebih baik. Asalnya ketika jadi manajer di bank, gaji pokoknya 20 juta plus fasilitas ini dan itu. Kalau saya keluar, saya yakin saya masuk perusahaan lain yang halal dan gaji saya bisa 2 kali lipat. Keluar. Yakin. Sebulan nganggur. Sementara tabungan sudah menipis 2 bulan. Masih nganggur. Tambah tipis 3 bulan. Tabungan habis. Uluh gempur. Panik mulai ini. Mulai penyesalan. Kenapa harus keluar ya? Nah, itu ujian lo. Benar gak ini? Mau melepaskan diri dari ribanya ini? Atau hanya sekedar basa-basi baso? Hanya di mulut semata-mata. Diuji dulu oleh Allah Azza wa Jalla. Emangnya memperoleh anugerah dari Allah itu tanpa perlu pengorbanan, tanpa perlu diuji kebenaran dari tekadnya atau tidak? Ya perlu. Ada menderita dulu? Ya jelas adalah. Harus penderitaan itu. Salah satu fungsi dari penderitaan setelah tobat dari sebuah dosa, bisa menggugurkan dosa-dosa akibat maksiat terdahulu itu. Itu dulu tuh. Harus ngalaman kanyeri kaperih terlebih dahulu. Ya, sabar 4 bulan, belum 6 bulan dan seterusnya. Ya. Suatu saat saya pernah ngisi di sebuah kantor. Itu bangunan perkantoran. Ada masjidnya di Jakarta. Saya lupa gedung apa. Masuk ke sana, sebelum masuk ke masjid, mesinnya di dalam bangunan, ya. Ada banyak kantor di sana, ada toko juga. Di lawang mesin sebelah kiri ada orang yang ngampar jualan herbal dan parfum. Persis juga di sana tuh. Itu mah panitia tapi. Melihat saya, dia nyambut, senyum, dan seterusnya basa-basi baso biasa. Ketika pulang, diantar oleh panitia ke travel. Si panitia itu bilang, Ustaz, ingat kepada orang yang dagang di ini? Di mana? Di samping pintu masjid. Iya, ramah orang. Dulu dia manajer bank di bangunan itu. Di sana ada kantor, manajer bank. Jadi bukan manajer, kepala cabang apa manajer, pokoknya udah top ininya, jabatannya, ya. Dia resign setelah tahu bahwa itu apa? Haram. Karena dia dulu baik, oleh pengganti manajer dia minta izin, boleh enggak saya dagang di sini? Boleh. Bayangkan mantan bos keluar dagang ngampar di depan kantornya sendiri. Banyak mantan-mantan anak buahnya yang lewat di sana. Gak gengsi, gak malu. Kalau kita kan malunya. Seperti itu mungkin jadi omongan orang tuh, lihat. Orang yang terlalu fanatik kepada agamanya. Asalnya puluhan juta dengan fasilitas menggiurkan. Dihormat oleh banyak orang, sekarang ngampar. Menjadi penjual barang-barang yang dianggap murahan. Mungkin ada yang mencibir, mungkin orang yang gak suka mencibir. Gak suka ke orang yang gak suka kepada prinsipnya, mungkin mencibir. Sudah, itu sudah berapa bulan? Wah, sudah hampir 6 bulan, Ustaz. Sejak resign terus begitu. Oh, gitu. Suatu saat datang lagi ke sana. Gak ada, itu kemana si mantan bos bank itu? Sekarang ada yang mengangkat Ustaz menjadi staf ahli di sebuah BUMN. Wow, luar biasa kan? Berapa lama itu? Hampir setahun menderita kolap begininya itu, ya. Sampai akhirnya setelah apa tabungan habis segala macam, sampai dia ngamper jualan seperti untuk menafkahi anak istri. Kebayangkan anak istrinya yang tadinya gaya hidupnya sesuai dengan penghasilannya harus menyesuaikan diri dengan penghasilan barunya sekedar jualan orang apa obat-obat herbal dan parfum yang tidak begitu mahal. Parfum sekali kejual 20 ribu coba. Itu bukan untungnya. Untungnya mungkin berapa ya? Maksimal mungkin 5 ribu. Jual kopiah gini. Kopiah gini berapa? 20 ribu atau berapalah. Kalau ini di Saudi 2 real. 2 real itu seberapa? 8 ribu. Dijual 20 ribu. Ada untung berapa? 12 ribu. Dua real teh kalau hiji, kalau beli satu box, satu dus, isinya selusin 12 biji, 12 buah, harganya 20 real. Harganya 20 real. Jadi ada untung. Jadi mungkin ini sekitar 7 ribuan lah di sono. Dijual di sini berapa? 20 ribu, untung 12 ribu atau 13 ribu. Ya seberapa? Apa setiap hari ada yang beli ini? Belum tentu. Apakah setiap hari orang beli parfum? Enggak. Mungkin sekali beli sebulanan, cek, dah gitu. Asal ayah sengitan gitu dalam barunya. Nah seperti itu. Otomatis gaya hidupnya disesuaikan dengan pemasukan. Belum tentu kita aja sabar, belum tentu istri dan anaknya sabar, ya enggak. Asalnya naik mobil mewah kesana kemari ber-AC pakai sopir, sekarang menjadi naik metro mini. Kan di Jakarta bukan di Bandung. Naik bajaj, ya, dan seterusnya. Allah menguji terlebih dahulu, ya. Jadi kata para ulama salaf, kalau engkau melihat Allah selalu melimpahkan nikmat kepadamu dalam keadaan kamu terus-terusan bermaksiat, hati-hati. Itu istidraj. Lalu mereka membacakan ayat yang terdapat dalam Al-Quran dalam surah apa? Surah Az-Zukhruf 33 sampai 35. Allah berfirman, walaula ayyakunan nasu ummatan wahidah laja'alna liman yakfuru birrahman libuyutihim suqufa min fiddah wa ma'arij 'alayha yadhharun wa libuyutihim abwaban wa surura 'alayha yattaki'un wa zukhrufan wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbikal muttaqin. Kata Allah Azza wa Jalla, seandainya bukan agar manusia itu bersatu di atas perbuatan syirik, seandainya bukan untuk mencegah manusia bersatu di atas perbuatan syirik, pasti kami akan jadikan bagi orang yang kufur kepada Allah yang Rahman loteng-loteng di rumah mereka yang terbuat dari perak, serta tangga-tangga dari perak yang bisa mereka naiki. Pasti kami jadikan bagi mereka pintu-pintu dari perak dan kursi-kursi yang terbuat dari perak yang mereka bisa bersandar di atasnya. Dari peraknya batangnya, ari tempat duduk nama pasti dari sesuatu yang ngenyod, yang apa yang ngenyodnya yang empuk. Kalau duduknya di atas perak lo pasti apa? Sakit. Ini kursi ini kelihatan empuk, tapi di dalamnya ada apanya? Ada mungkin kayu besi ya. Kalau hanya ini saja diduduki pasti nambruk, hancur. Pasti ada yang menguatkannya. Ya. Wa zukhrufan, dan perhiasan-perhiasan kami berikan kepada orang kafir, orang musyrik. Tapi khawatir kalau semua diberikan begitu, nanti semua orang mending kafir, mending musyrik. Ya. Wa in kullu dzalika, tidaklah semuanya itu kecuali kehidupan atau kesenangan, kehidupan dunia sementara, dan akhirat di sisi Allah hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka orang yang diberikan kekayaan padahal dia terus-menerus dalam maksiat, maka apa itu teh? Istidraj. Allah membantah orang yang menyangka dengan sangkaan bahwa dia dimuliakan oleh Allah di atas kemaksiatannya. Allah berfirman dalam surah Al-Fajr, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman, wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla. Adapun manusia apabila mereka diuji oleh Allah dalam bentuk kekayaan, lalu dimuliakan, lalu diberi limpahan nikmat, mereka berkata, Allah telah memuliakanku. Dan apabila diuji dengan harta yang kurang, faqadara 'alaihi rizqahu, hartanya itu di stok, dibatas, minim gitu ya. Nah, maka orang mengatakan, Allah telah menghinakanku. Kata Allah, tidak. Orang itu melihat dihinakan atau dimuliakan itu dari aspek duniawi. Lihat hartanya, lihat pangkatnya. Keliru, ya. Nih, ada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Inna allaha yu'til dunya may yuhib wa man lam yuhib, wa la yu'til iman illa may yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Yang Allah benci pun diberi dunia, karena dunia ini enggak ada harganya. Dan Allah tidak memberi iman kecuali hanya kepada orang yang dicintainya. Jadi kalau orang diberi kekayaan, pastikah dia itu dicintai oleh Allah? Belum. Ada enggak orang yang dicintai oleh Allah tapi diberi kekayaan? Ada juga banyak. Ada nabi yang kaya raya? Ada. Siapa? Sulaiman. Enggak ada tandingannya tuh. Apa mungkin diberi orang yang dicintai oleh? Ya, karena nabi menyatakan, "Innallaha yu'ti dunya may yuhib wa man lam yuhib." Allah memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai atau kepada orang yang Allah tidak cintai. Tapi iman, hidayah hanya Allah berikan kepada orang yang dicintainya. Qala ba'du salaf, ini yang harus kita introspeksi diri. Berkata para ulama salaf, rubba mustadrajin bini'amillahi alaihi wa huwa la ya'lam, wa rubba maghrurin bisatrillahi alaihi wa huwa la ya'lam, wa rubba maftunin bithana'in nas alaihi wa huwa la ya'lam. Betapa banyak orang yang diberi istidraj dengan nikmat Allah, tapi dia tidak sadar bahwa itu istidraj. Disangkanya dia dimuliakan. Betapa banyak orang yang tertipu dengan cara seluruh aibnya ditutup, dirahasiakan oleh Allah. Dia merasa dimuliakan dengan hal itu, padahal dia tidak menyadarinya. Semua juga istidraj. Dan betapa banyak orang yang tertipu dengan pujian manusia. Disangkanya pujian manusia itu adalah karunia anugerah Allah, kasih sayang Allah. Padahal itu adalah istidraj, tapi dia tidak menyadarinya. Ya, inilah beberapa nas dan keterangan tentang orang ada yang diazab di akhirat hanya karena dosa-dosa yang dianggap enteng oleh manusia, ya. Ya, cukup sampai di sini saja dulu. Insyaallah nanti lanjutannya kita teruskan esok. Ada sisa waktu untuk tanya jawab sekitar beberapa menit, ya. Udah, jangan terlalu banyak. Tadi dijelaskan orang zalim meminjam uang, jika memiliki amal soleh, sedekah, maka dialihkan kepada yang terzalimi. Kek kumail. Tadi jelaskan orang zalim dalam kurung meminjam uang. Meminjam uang tidak zalim. Nah, yang zalim itu kalau minjam tapi tidak dibayar itu. Kalau minjam dibayar enggak zalim, boleh kok meminjam. Idza ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Hey, orang yang beriman, kalau kalian ya saling pinjam meminjam dalam jangka waktu tertentu, tulis. Itu menunjukkan boleh, tidak zalim selama dibayar. Siapa yang meminjam dengan niat tidak dibayar, maka dia pencuri, ya. Tadi dijelaskan orang yang zalim meminjam uang, anggaplah meminjam tapi tidak niat dibayar. Jika memiliki amal soleh, sedekah, maka dialihkan kepada yang dizalimi. Pertanyaan, apakah sesuai dengan pinjaman uangnya yang dialihkan atau sampai orang zalim tadi membayarnya? Selama berhutang, dia tidak zalim kalau memang dengan niat membayar, ya. Dan selama tidak membayar karena belum punya, dia tidak diambil pahalanya. Kecuali kalau dia punya untuk membayar, tapi tidak dibayarkan, yaitu zalim. Mutilul ghina zulmun. Menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia mampu membayar, itu kezaliman. Ya, itu dosa. Ya, ada nih uang biasa, ya. Kalau ada uang, sayang untuk dibayarkan. Nantilah kepake dulu, kepake lagi, dan itu zalim, ya. Tapi kalau meminjam dan dalam jangka waktu tertentu, sebulan, selama sebulan memang belum punya, diduga setelah sebulan baru punya dan bisa membayar. Selama sebulan belum bayar dan belum punya, dia tidak berdosa, karena masih sesuai dengan kesepakatan, ya. Nanti, ngantri, ya. Nanti. Ini tanya jawab, bukan permintaan doa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana posisi tangan setelah bangkit dari ruku? Ustaz, saya melihat ada yang lurus ke samping, ada yang sedekap lagi ke dada. Itidal, ya. Ini ikhtilaf para ulama, ya. Ikhtilaf ini masyhur sejak zaman baheula. Sampai Imam Ahmad menyatakan, "Faman syaa'a falyaqbid wa man syaa'a falyursil." Siapa yang mau silakan sedekap, siapa yang mau silakan irsal, ngarumbai. Ngarumbai itu apa ya? Merumbai. Ya, ke samping, ke bawah, ke samping. Ikhtilaf, ya. Ada ikhtilaf yang tadad. Tadad itu kontradiktif. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sifat Salat Nabi, bahwa bersedekap setelah ruku itu bid'ah dolalah. Tuh, kata beliau. Adapun yang menjadi dalil adalah dalil yang umum. Thumma qala sami Allahu liman hamidah wa rafa'a yadaihi wa'tadala hatta yarji'a kullu 'azmin fi mawdhihi mu'tadilan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, lalu i'tidal sampai seluruh tulang bedulang kembali ke posisinya masing-masing dengan lurus. Dari hal inilah mereka meluruskan tangan ke bawah. Irsal, apa irsal teh? Ngarumbai. Sedangkan yang di dalil yang dipakai oleh orang yang sedekap, ada dalil umum, ada dalil khusus. Dalil umumnya adalah kanan nasu, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Kanan nasu yu'maruna ayyadu ar-rajulu yadahul lumna ala zirahi fis shalah. Manusia diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam sholat. Ini umum di dalam sholat. Di dalam sholat itu apakah ketika berdiri, ketika ruku, ketika duduk, ketika sujud, atau ketika apa? Maka begini hanya dalam keadaan yang tidak dijelaskan letak tangan secara jelas. Adapun ketika ruku, letak tangan di atas lutut, ya. sudah jelas ya, qabada ala rukbataihi wa farraja baina asabihi, beliau meletakkan kedua tangannya, telapak tangannya di atas lututnya dan merenggangkan jari-jarinya, itu ketika ruku. Ketika sujud, beliau meletakkan sujud di dua tangan di atas tempat sujud. Umirtu an asjuda ala sab'ati azam. Aku diperintah sujud di atas tujuh anggota, di antaranya dua tangan. Ketika duduk, di antara dua sujud atau tahiyat, wa wadu'a yadaihi ala fakhidaihi. Beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Itu ada keterangan. Satu-satunya yang tidak ada keterangan adalah ketika berdiri. Di mana letak tangan berdiri tidak ada keterangan, maka di sanalah. Sedangkan berdiri ada dua macam, berdiri sebelum ruku dan berdiri setelah ruku. Maka mereka meletakkan tangan ketika posisi berdiri, baik sebelum ruku ataupun setelah ruku. Ini hadis yang umum. Ada hadis yang khusus diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Wail bin Huzrin, dikatakan thumma qala sami'allahu liman hamidah faraaituhu mumsikan yaminuhu ya mumsikan yaminahu ala simalihi wa wada'a ala sadrihi. Lalu beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah, aku melihat beliau memegangkan tangan kanan ke tangan kiri dan menyimpannya di atas dada. Ini adalah Musnad Ahmad juz 3 halaman 318. Saya sempat hafalkan nama kitab, halamannya, segala macam barisnya karena pernah ada dialog tentang hal ini sekitar 30 tahun lalu. 30 tahun. Sus masih bujang kalau enggak salah ya. Dulu tukang debat dulu. Ya, dulu tukang debat, sekarang enggak mau debat. Nah begitu. Sebagai tukang debat, oh, dalil tadi hafal, dikotek-tak gitu ya. Dulu. Nah, itu hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Langsung summa qala sami Allahu liman hamidah. Lalu beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Berarti setelah ruku, tidak mungkin selain itu. Selain itu mah Allahu Akbar ya. Aku melihat beliau memegangkan tangan kanan ke tangan kiri dan meletakkannya di atas dada. Nah, ini dalil yang khusus. Dari sinilah sebagian ulama menyatakan sedekap. Ini pendapat dipegang oleh masyayikh di Saudi, Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Basam, Syekh Saleh Fauzan semua. Di Saudi imam-imamnya sedekap ya. Seperti itu ya. Jadi walhasil ini ikhtilaf. Saya mengambil pendapat yang kedua ini. Tapi kalau ada yang di samping ngarumbay sabodo teh teh. Tidak mengapa itu bidah enggak ya. Termasuk murid bin Syekh Al-Albani, Syekh Ali Hasan, Syekh Musa, Syekh Masyur Hasan Salman yang berpendapat seperti gurunya ke bawah. Saya sholat di sampingnya sami Allahu liman hamidah ke sini. Beliau mereka tidak. Bid'ah enggak. Karena tahu ini ikhtilaf di kalangan para ulama ya. Wallahu a'lam. Cukup sampai di sini saja, insyaallah kita jumpa kembali esok. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.